السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah, para pendengar Radio Roja dimanapun saudara berada, semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak ada manfaat harta dan anak-anak yang kita kumpulkan kecuali orang yang menghadap Allah dengan qalbun salim, hati yang selamat dari kesyirikan, hati yang selamat dari kesombongan, hati yang selamat dari penyakit-penyakit yang bisa menghinakan dirinya di hadapan Allah Rabbul Alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan yang lalu dalam pembahasan kitab Ad-Da' wad-Dawa' oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kita sudah membahas hadis yang sangat panjang, yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, yaitu tiga orang pertama kali yang akan diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan pertama kali dimasukkan ke dalam neraka. Siapa mereka? Yang pertama, orang yang berjihad, berjuang dengan nyawanya, namun semua dilakukan bukan karena Allah, hanya ingin dikatakan sebagai pemberani, maka dimasukkan dia ke dalam api neraka. Yang kedua, orang yang berjuang dengan ilmunya, tapi diam, tidaklah melakukannya karena Allah, akan tetapi ingin disebut sebagai orang yang berilmu, orang alim, atau orang yang membaca Quran ingin disebut sebagai qori, maka dimasukkan dia ke dalam api neraka. Begitu pula dengan orang yang berjuang dengan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, namun bukan karena Allah, akan tetapi ingin disebut sebagai seorang yang dermawan, begitu pula dengannya dimasukkan ke dalam api neraka. Para yang merahmati Allah, penulis yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, beliau memberikan contoh-contoh sebagai peringatan agar kita memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan dunia ini, sehingga menghadap Allah Rabbul Alamin dalam keadaan aman. Setelah beliau menyampaikan hadis tersebut, beliau mengatakan, qala al-muallif rahimahullah wa sami'tu syaikh al-islam ibn taymiyah yaqul kama anna khairun nasi al-anbiya'u fa syarrun nasi man tashabbaha bihim min al-kadzdzabin wa ad'a annahu minhum wa laysa minhum. Beliau mengatakan, aku mendengar syaikh al-islam ibn taymiyah, yaitu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, yaitu gurunya, ya, Apa kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah? Sebagaimana bahwa sebaik-baik manusia adalah para nabi, begitu pula seburuk-buruk manusia adalah orang-orang yang menyerupakan dirinya dengan nabi, dengan para nabi, namun mereka minal kadzabin, termasuk orang-orang yang berdusta. Ya, dan menyeru bahwa dia adalah bagian dari mereka, padahal tidak sama dengan mereka. Apa maksudnya di sini? Adalah beliau mengatakan sebaik-baik manusia adalah para nabi. Itu tidak dipungkiri. Ya, nabi, para anbiya, terutama nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling takut dan orang yang paling bertakwa kepada Allah. Dan ada orang yang ingin menyerupakan dirinya dengan mereka, tapi mereka berdusta. Ya. Mereka menyeru atau dia mengaku bahwa dia membawa risalah Nabi, padahal dia tidak masuk bagian dari mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa orang-orang tersebut, ya, tidaklah sebagaimana dohir yang dia tampakkan. Di dalamnya adalah penuh dengan kebohongan. Ya. Di dalamnya penuh dengan kedustaan. Tidaklah apa yang diserukan semata-mata mengajak kepada Allah. Para anbiya semua ajakannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Allah taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang paling baik perkataannya? Siapakah yang paling baik seruannya dibandingkan dengan orang yang mengajak kepada Allah dan dia beramal soleh dan dia mengatakan bahwa kami termasuk orang-orang yang pasrah, orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat ini menunjukkan bahwa seruan para nabi adalah mengajak kepada Allah, lillah, ya, fillah dan billah. Itu dakwah yang hak. Lillah karena Allah, fillah sesuai dengan petunjuk dan aturan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Billah kita memohon pertolongan kepada Allah agar bisa lillah dan bisa fillah, agar bisa ikhlas semata-mata karena Allah dan juga Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka inilah, ya, dakwah para anbiya. Lillah karena Allah, kepada Allah mengajak. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik, ya, perkataannya dibandingkan dengan orang yang mengajak kepada Allah taala, mengajak kepada tauhid. Itulah seruan anbiya. Ikhlas semata-mata karena Allah menjauhi kesyirikan. Ikhlas semata-mata karena Allah, bukan karena riya, bukan karena manusia. Nah, inilah para jemaah rahmati Allah. Oleh karena itu beliau katakan sebaik-baik manusia para nabi. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang menyerupakan dirinya dengan para nabi, ya, sementara dia bukan bagian dari nabi tersebut. Dia adalah berbohong, berdusta, minal kadzabin. Makanya Allah katakan, ya, ketika ada orang yang mengatakan bahwa saya berjuang untukmu ya Allah sehingga aku terbunuh di jalanmu, apa kata Allah? Kadzabta, engkau bohong. Walakin qatalta liyuqala huwa jari, tapi karena engkau berperang hanya untuk dikatakan sebagai pemberani. Kadzabta, bohong kamu. Jadi zahir dan batinnya tidaklah sama para jamaah. Dohirnya menampakkan seruan-seruan para anbiya, sementara batinnya tidak demikian. Ya. Begitu pula dengan orang belajar Quran. mengajarkan ilmu. Ta'allamtu fikal ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an fa qala kadzabta. Aku belajar ilmu dan mengajarkannya karena engkau. Begitu pula aku baca Quran karena engkau. Fa qala kadzabta, engkau bohong. Ya, begitu pula dengan orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, ya dikatakan oleh Allah Ta'ala, engkau bohong, engkau ingin dikatakan sebagai dermawan. Begitulah para jemaah yang disebut oleh beliau Ibnu Taimiyah, yang dinukil oleh muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwa kata beliau, kata Ibnu Taimiyah, sebaik-baik manusia adalah orang Allah, para anbiya, para nabi. Dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang menyerupakan dirinya dengan nabi, sementara mereka adalah para pembohong, para pendusta, dan mengaku bahwa dia bagian dari nabi. Apa yang dia dakwahkan adalah dakwah nabi. Apa yang dia bawa adalah dakwah nabi, padahal tidak seperti itu. Fa khairun nasi ba'dahum al-ulama wasyuhada'u wal mutasaddiquna al-mukhlisuna. Dan sebaik-baik manusia setelah para nabi adalah para ulama, para syuhada, dan orang-orang yang bersedekah. Mereka adalah orang-orang yang ikhlas, al-mukhlisun. Ya. Inilah para ikhwan, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Para nabi, para ulama, siddiqin, syuhada, orang yang soleh. Itulah, ya, sebagaimana juga ujian yang dialami paling berat adalah para nabi, kemudian orang setelahnya, yang semisalnya, asyaddul bala, balaul anbiya, thummal amsal, fal amsal. Yang paling berat ujian adalah para nabi. Setelah itu, berikutnya, ya, yang semisalnya, dalam hal yang lain, al-ulama, para ulama, kemudian orang-orang yang soleh. Adapun wasyarun nasi man tashabbaha bihim yuhimu annahu minhum wa laisa minhum. Dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang menyerupakan dirinya seperti para ulama, para syuhada, orang yang bersedekah, mukhlisun, ya. Dan dia yuhim, membohongi, mengelabui, bahwa dia bagian dari mereka, sementara tidak sama sekali bagian dari mereka. Oleh sebab itu, mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita mendapatkan taufik. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa mendapatkan petunjuknya. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan kita. Kita akui setiap kebaikan yang kita lakukan adalah nikmat karunia Allah Ta'ala. Kita akui setiap dosa yang kita lakukan merupakan at-taqsir, ya, kelalaian kita. Oleh sebab itu, diajarkan oleh Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Sayyidul Istighfar, ya, kita mengakui akan nikmat Allah, kita mengakui akan dosa-dosa kita. Sehingga ketika seseorang bisa berjuang di jalan Allah, bahwa itu nikmat Allah Ta'ala. Kalau nikmat Allah Ta'ala, ya jangan dikufuri, tapi disyukuri. Dan syukur pertama kali atas nikmat Allah dalam kita berjuang adalah, bentuk syukurnya adalah ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk kufurnya adalah syirik dan riya. Baik itu yang berjuang dengan nyawanya, yang berjuang dengan ilmunya, dan yang berjuang dengan hartanya. Para jemaah rahmati Allah, ikhlas itu adalah berat, tapi mulia. Ikhlas itu perlu kita mohon petunjuk, kekuatan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jatuh bangun dalam perjalanan kita, dalam mengajak kepada Allah, dalam kita memperjuangkan agama Allah sesuai dengan porsinya masing-masing, namun tetap kita harus istiqomah. Jatuh bangun kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala, jangan mundur, tapi juga jangan maju serampangan. hendaklah mengatur siasat, berhenti sejenak untuk mohon ampun kepada Allah, muhasabah, periksa kita apakah kita sudah lillah, sudah fillah, sudah billah, maka semuanya kita kembalikan mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon pertolongan kepada Allah Rabbul Alamin. Itulah ya peringatan yang diberikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam bahasan kitab Ad-Da'wah Dawa, salah satu hadis dari sekian hadis yang sangat banyak sekali yang beliau bawakan sebagai apa? Contoh peringatan agar kita takut, diberikan rasa al-khauf, memiliki rasa takut kepada azab Allah, siksa Allah, murkanya Allah Subhanahu wa taala, nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ketika kita sekarang ini, bagi mereka yang berjuang dengan badannya, dengan jiwanya, ingat semuanya akan bernilai jika benar-benar karena Allah. Namun sebaliknya, jika menampakkan di depan manusia perjuangan dengan badan, dengan nyawanya karena Allah, sementara hatinya bukan, hanya ingin disebut sebagai pemberani, ini misal saja, contoh, entah mau disebut sebagai apalah, ya, maka ingat peringatan Allah Subhanahu wa taala, kadzab tangko bohong. Bagi kita yang berjuang dengan ilmunya, ingat kalau bukan karena Allah taala, Allah taala Maha tahu, engkau akan, kita akan dikatakan sebagai pembohong, pendusta. Begitu pula dengan orang yang berjuang dengan hartanya. Lantas bagaimana dengan yang tidak berjuang kemudian ingin dipuji? Sebagian manusia ya ingin dipuji dengan perbuatan yang tidak dilakukan. Yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka suka dipuji dengan perbuatan yang tidak dilakukan. Perbuatan yang dilakukan ingin dipuji oleh manusia mencelakakan diri kita. Bagaimana dengan perbuatan yang tidak dilakukan, diakui, diakui, dan begitulah, begitulah. Oleh sebab itu para pemirsa yang dirahmati Allah, ikhlas itu memang merupakan perkara yang sangat berat, sering kita ucapkan, sering kita bahas, sering kita dengar. Namun jangan berhenti untuk kita berbuat dan beramal karena takut tidak ikhlas. Tapi kita hendaklah bergerak, maju, berhenti sejenak, mohon ampun kepada Allah. Berhenti sejenak, muhasabah, periksa, evaluasi. Ya, kemudian kita selanjutnya apa? Kita mohon agar diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa obatnya? Minta istiqomah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuh wa astaghfiruka lima la a'lamuh. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kesyirikan yang aku tahu, dan aku mohon kepada Engkau dari kesyirikan yang aku tidak tahu. Ya. Itulah doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang amal ibadah itu tidaklah diterima oleh Allah taala kecuali dengan dua perkara. Yang pertama ikhlas, dan yang kedua adalah ittiba. Itulah amal soleh. Ya. Innal amal, kata Al-Fudhal bin Iyad, innal amal idza kana khalisan wa lam yakun sawaban la yuqbal, wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan la yuqbal hatta yakuna khalisan sawaban, wal khalis an yakuna lillah was sawab an yakuna ala sunnah. Sesungguhnya amal jika dilakukan dengan khalis tapi tidak sawab, maka tidak diterima oleh Allah, dan jika dilakukan dengan sawab tapi tidak khalis, juga tidak diterima oleh Allah, hingga amal itu dilakukan dengan khalis dan sawab. Adapun khalis adalah semata-mata karena Allah, adapun sawab sesuai dengan petunjuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mohon kepada Allah taala. Ini bukan perkara yang ringan. Ini bukan perkara sepele. Ini perkara besar. Ini dakwahnya para anbiya, dakwahnya para nabi, mengajak orang untuk semata-mata ikhlas memurnikan ibadahnya kepada Allah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah contoh yang diberikan dalam hadis tersebut merupakan pentolan-pentolan, pionir-pionir di dalam menyampaikan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan nyawanya, dengan ilmunya, dengan hartanya. Nah, bagaimana dengan yang tidak berjuang dengan badannya, dengan raganya? Bagaimana dengan yang tidak berjuang dengan ilmunya? Bagaimana dengan yang tidak berjuang dengan hartanya, kemudian ingin diakui, dipuji dan seterusnya? Ya, yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka suka dipuji dengan apa yang mereka tidak lakukan. Demikian para jemaah. Kemudian selanjutnya, beliau penulis mengatakan, wa fi sahihil Bukhari min hadith Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kanat 'indahu li akhihi madlamatun min malin aw 'irdin falyatihi falyastahillaha minhu qabla an yu'khadha wa laysa 'indahu dinarun wala dirhamun fa in kanat lahu hasanatun ukhidha min hasanatihi fa'tiha hadha wa illa ukhidha min sayyiati hadha fatrihat alayhi thumma turiha finnar. Kemudian Ibnu al-Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan di dalam sahih al-Bukhari dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi bersabda, barang siapa ya yang ada di sisinya kedzaliman kepada saudaranya, baik harta maupun kehormatan, maka hendaklah orang yang zalim itu mendatanginya, kemudian minta untuk menghalalkannya darinya, minta maaf kepadanya sebelum dia diambil darinya, sementara dia tidak memiliki satu dinar pun atau satu dirham pun. Maka sesungguhnya jika dia punya kebaikan, dia di sini adalah orang yang berbuat zalim kepada saudaranya, maka diambillah kebaikan-kebaikan dia, kemudian diberikan kepada orang yang didolimi. Kalau tidak ada kebaikan, maka diambillah keburukan orang-orang yang didolimi, lalu dilempar kedoliman itu kepadanya, lalu dilemparlah dia ke dalam api neraka. Para ikhwan, para jemaah sekalian, walakhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja dirahmati Allah dimanapun Anda berada, setelah beliau menjelaskan dengan contoh-contoh yang mengajak kita agar memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala, dengan contoh hubungan kita dengan Allah Rabbul Alamin, bukankah jihad itu adalah kita dengan Allah? Bukankah kita belajar ilmu dan mengajarkan ilmu antara kita dengan Allah Ta'ala? Begitu pula menginfakkan harta di jalan Allah, itu adalah kita dengan Allah Rabbul Alamin. Setelah itu beliau memberikan contoh antara kita manusia dengan manusia yang lainnya, karena kita makhluk sosial. Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal dengan Allah Rabbul Alamin, tapi hubungan horizontal dengan sesama manusia. Oleh sebab itu disebutkan dalam sebuah hadis, ittaqillaha haitsuma kunta wa'addi as-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Iringi perbuatan yang buruk dengan yang baik, karena perbuatan yang baik bisa menghapus perbuatan yang buruk, dan pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Ini menunjukkan bahwa ajaran kita adalah bagaimana manusia berhubungan dengan Allah, begitu pula bagaimana berhubung dengan sesama manusia. Sehebat apapun dia bertakwa kepada Allah, suatu saat akan terjatuh kepada dosa, maka segera dihapus. Ya. Baik dosa kepada Allah atau dosa kepada sesama manusia. Karena kebaikan akan bisa menghapus keburukan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan akan mengusir keburukan. Begitu pula para jemaah dengan sesama manusia. Oleh sebab itu beliau bawakan di sini agar kita takut. Sebab banyak orang yang hebat hubungannya dengan Allah tapi tidak baik dengan sesama manusia. Begitu sebaliknya, ada orang yang hebat hubungannya, baik hubungannya dengan sesama manusia tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh sebab itu beliau bawakan semua di sini contoh-contoh. Karena itu akan merugikan diri kita sendiri. Baik di dunia maupun di akhirat terutama. Oleh sebab itu beliau bawakan hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, man kana 'indahu li akhihi madlamatun, barang siapa yang punya kedoliman kepada saudaranya, min malin aw 'irdin, baik kedoliman pada harta atau kehormatannya, falyatihi, datanglah kepada dia. Para ikhwan, para akhwatul fillah, para jemaah, para pemirsa yang dirahmati Allah, Allah Nabi sudah menjelaskan kepada kita, ya, bahwa apa? Allah Ta'ala haramkan, ya, kepada sesama muslim itu adalah darah, harta, dan kehormatan. Ya, darah, harta, dan kehormatan. Itu harus dijaga. Ya. Itu harus dijaga. Darah, harta, dan kehormatan. Tidak boleh kita sembarangan. Maka kita akan menjadi orang-orang yang bangkrut. Ya. Orang-orang yang bangkrut. Sebagaimana hadis yang sangat panjang, Nabi bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Faqalu al muflisu fina man la darahima lahu wa la mata', faqala innal muflis min ummati ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhidat min khotayahu fa turihat alayhi thumma turiha finnar. Rawahu Muslim. Tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut dari kami adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki uang, dirham dan harta. Apa kata beliau? Orang yang bangkrut adalah dari umatku yang datang kelak pada hari kiamat membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, tapi dulu dia mencaci dan mencela fulan, kemudian menuduh orang baik-baik dengan tuduhan zina, makan hartanya, menumpahkan darahnya, memukulnya, lalu diambil pahala-pahala yang ada padanya, kebaikan yang ada, baik sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya, sampai habis ternyata masih ada kedoliman, ya, dosa dia pada orang lain, maka lempar kepada orang ini, kemudian dilemparlah dia ke dalam api neraka. Ya. Ittaqul dhulma fa inna dhulma dhulumat yaumal qiyamah. Takutlah kepada kedzaliman karena kedzaliman itu adalah kegelapan kelak pada hari kiamat. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan kedzaliman pada diriku dan aku jadikan kedoliman itu haram di antara kalian, jangan kalian saling berbuat dolim. Apa al-zulmu itu para jemaah? Al-zulmu adalah wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi, lawan dari keadilan, al-adlu, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya adalah dolim. Ya. Dan kedoliman kita kepada manusia tidak lepas dari tiga perkara tadi, ya, yaitu darah, harta, dan kehormatan. Di sini disebut harta dan kehormatan. Ya. Allahu a'lam bisawab. Karena disebutkan dalam keterangan yang lain Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kalau orang membunuh ya, maka kelak dia punya tiga dosa. Dosa kepada Allah Ta'ala, dosa kepada ahli waris, dosa kepada yang membunuh. Kalau dia sudah mohon ampun kepada Allah, tinggal dua dosa. Minta kehalalan kepada ahli waris. Entah dengan membayar diat, ya, atau dibebaskan, atau dikisos. Nah, kalau sudah dua ini selesai di dunia, tinggal satu kelak di akhirat, yaitu kepada yang bersangkutan. Makanya orang yang dibunuh, nanti dia akan pegang kepala, saya dulu bunuh sama fulan. Ya. Antara sirat dan surga, ada tempat namanya Al-Qantarah, disitulah akan dikisos ya, manusia sebelum dimasukkan ke dalam surga. Ingat, tadi orang-orang yang berbuat zalim kepada saudaranya, ya, yaitu tiga ini, darah, harta, dan kehormatan, minta kehalal, fal yastahillaha minhu, minta dihalalkan, ya, sebelum qabla an yu'khada wa laysa indahu dinar, sebelum, ya, yaitu diambil darinya, sementara dia tidak punya satu dinar pun, tidak punya satu dirham pun. Maka kalau dia fa'inkan lahu hasanat, ukhidha min hasanatihi. Kalau dia punya kebaikan, diambil kebaikannya. Nah, terkadang kita di sini lupa dengan perkara manusia satu dengan yang lainnya. Dan banyak orang-orang yang terkadang dia gengsi untuk minta maaf kepada saudaranya akan kesalahan yang dilakukan. Ya. Dia tidak memiliki keberanian moral untuk minta maaf. Padahal di sini Nabi menyampaikan falyastahillaha minhu, hendaklah minta dihalalkan, minta maaf kepada saudaranya. Memang orang yang memberikan maaf sebelum diminta, tidak semua orang punya sifat seperti itu. Ya. Mereka yang punya seperti itu adalah orang-orang yang memang memiliki karunia. Idfa' billati ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim. Ya. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Kalau ada permusuhan di antara kalian, maka akan menjadi persaudaraan, pertemanan yang baik satu dengan lain, dengan kelembutan. Ya. Dan itu tidak dimiliki kecuali orang yang sabar dan orang yang memiliki karunia besar. Nah, tidak semua orang memiliki karunia seperti itu. Ya. Maka di sini dianjurkan kita memberikan maaf, namun terkadang ada kesalahan-kesalahan yang memang sulit untuk diberikan maaf, kesalahan yang boleh dibilang sistemik atau orang, ya, sehingga kesalahan itu benar-benar memberikan dampak. Oleh karena itu, mari kita minta maaf kalau memang kita punya kesalahan. Sebelum apa? Sebelum dinar kita sudah tidak memiliki, dan seandainya memiliki tidak akan ada artinya, ya. Maka yang ada adalah tukar menukar kebaikan dan keburukan. Ya. Sekaranglah minta maaf. Datangi mereka yang kita zalimi untuk mohon maaf. Datanglah kepada mereka yang kita ambil hartanya, yang kita robek kehormatannya, yang kita tumpahkan darahnya. Ya. Kita minta kepada mereka. Untuk apa? Untuk dibebaskan, untuk dihalalkan. Ya. Sebelum kelak sholat kita diambil pahalanya, puasa kita diambil pahalanya, zakat kita diambil pahalanya. Sekarang, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk pada kita bagaimana kita bisa berbuat baik kepada Allah Rabbul Alamin, begitu pula bisa berbuat baik dengan sesama manusia. Kalau memang kita yang punya kesalahan, ya kita mohon maaf. Dan memang orang yang memberikan maaf, orang yang mulia. Ma naqasat sadaqatun min mal wa ma zadallahu wa ma zadallahu abdan bi'afin illa izza wa man tawadha'a lillahi rafa'ahu. Rawahu Muslim. Apa kata beliau? Sedekah tidak akan mengurangi harta, dan tidaklah Allah memberikan kepada seorang hamba yang memiliki sifat pemaaf kecuali akan diberikan kemuliaan. Dan barang siapa yang tawaduk karena Allah akan diangkat derajatnya. Tapi kan tidak semua orang bisa memberikan maaf begitu saja. Tidak semua orang bisa membuka pintu maaf. Kenapa? Karena kesalahan yang begitu menyakitkan. Ya, kesalahan yang begitu sistemik barangkali. Sehingga telah mengacaukan segalanya. Telah menghancurkan segalanya, harga dirinya, keluarganya, masyarakatnya. Dan sekarang begitu mudahnya orang melakukan hal seperti itu. Ya. Begitu mudahnya menumpahkan darah. Begitu mudahnya mengambil harta. Begitu mudahnya merobek-robek kehormatan. Jangan tunda lagi, wahai saudaraku. Segera minta ampun kepada Allah. Mohon maaf kepada sesama manusia. Jangan menunggu lebaran, jangan menunggu hari raya, minta maaf setiap kita merasa punya kesalahan. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai di sini materi kita, ya, ini adalah hadis yang dibawa oleh beliau untuk memberikan rasa takut kepada kita, rasa takut kepada Allah Ta'ala, diantaranya adalah perbuatan zalim dengan sesama manusia. Sampai di sini saya kembali kepada ikhwan yang ada di studio. Falyatafaddal mashkuran wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih kepada ustaz yang telah menyampaikan pembahasan yang bermanfaat di kesempatan Ahad pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan untuk kita semuanya, sehingga ilmu tersebut bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kami berikan kesempatan di sesi kedua ini untuk Anda yang berinteraktif bertanya langsung kepada ustaz, silahkan di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Kami akan bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat dari hamba Allah di Kuningan yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ustaz. Mohon penjelasannya apa yang dimaksud dengan fitnah neraka. Jazakallahu khairan. Silakan ustaz. Iya. Kalau kita melihat arti fitnah, para ulama memberikan penjelasan yang sangat banyak sekali. Ya. Ketika menjelaskan firman Allah, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab." Takutlah kepada fitnah yang tidak hanya menimpa kepada orang yang berbuat zalim saja, ya, tapi bisa menimpa pada yang lain. Sesungguhnya adab Allah sangat pedih. Ya. Apa itu fitnah? Seperti disebut oleh Al-Imam Al-Alusi, fitnah itu bisa maknanya syirik. Fitnah itu bisa maknanya adalah perbuatan bid'ah. Fitnah bisa juga maknanya perbuatan maksiat. Fitnah juga bisa maknanya adalah iftiraqul ummah, perpecahan umat ini. Nah, kalau fitnah disandingkan dengan neraka, ya, fitnah api neraka, yaitu apa? Azab api neraka. Azab api neraka. Dan yang namanya fitnah itu, ya, maknanya bisa juga ujian, ya, ujian. Dan itu tidak akan berhenti kecuali orang yang sudah masuk surga, masuk neraka, ya, masuk surga, masuk neraka. Ini seperti yang disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa nanti orang-orang yang memiliki uzur, seperti orang yang belum sampai kepadanya dakwah, anak kecil ya, yang meninggal, kemudian orang yang gila sehingga dilempar batu oleh anak-anak kecil dari belakang, atau orang yang buta tuli sehingga tidak bisa mendengar dan memahami Islam ini, mereka semua akan menyampaikan uzurnya di hadapan Allah Ta'ala kelak pada hari kiamat, ya, di akhirat. Kemudian Allah Ta'ala memberikan fitnah, ujian. Untuk apa? Untuk masuk neraka. Ya, ujian ketaatan. Ketika dia masuk neraka, disuruh masuk, maka neraka jadi dingin. Tapi kalau tidak mau, maka dia akan jadi penghuni neraka. Ya. Nah, di sini fitnah api neraka, mana adalah fitnah adalah azab. Demikian Allah alam bisawab. Jazakallahu khairan, saya terima kasih atas nasihat yang bermanfaat, atas pertanyaan yang disampaikan oleh penanya di kesempatan pagi hari ini melalui pesan singkat. Kami sampaikan kembali pertanyaan dari hamba Allah di Ciampea Bogor yang bertanya, Ustaz, apabila seorang yang bekerja di sebuah perusahaan properti kemudian menjadi karyawan, bosnya belum memberikan haknya atau gajinya, tidak dibayar oleh bosnya, apakah seorang karyawan itu sudah dizalimi dan bagaimana menurut Ustaz? Silakan. Iya. Ya, kita lihat ini belum dibayar ya. Memang hendaknya setelah orang itu bekerja diberikan gajinya sebelum keringatnya kering. Ya. Lantas bagaimana dengan orang yang tidak, atau ini disebut tidak memberikan gaji tapi belum memberikan gajinya? Kata-kata belum di sini berarti masih akan diberikan. Memang seyogyaknya setelah keringat itu masih belum kering, diberikan, segera diberikan. Namun kalau tidak diberikan adalah kezaliman. Kalau tertunda belum diberikan, tinggal apa penyebabnya? Ya, kalau tidak ada sebab kemudian tertunda, ya tentu itu merupakan kesalahan, kedzaliman. Ya. Ya. Kenapa? Karena dia kan perlu kebutuhan. Kalau gajinya per minggu, kalau gajinya per bulan, ya, tentu gaji utama, bukan sampingan. Gaji utama, dihabisin waktunya selama sebulan penuh. Sehari 8 jam di situ ditunggu. Ya, terus lantas mau nyari dari mana? Ya, bukan sampingan. Ya, maka segera diberikan. Kalau tidak diberikan, belum diberikan, tinggal alasannya apa? Apakah karena kesalahan si yang bersangkutan, yang pekerja tadi, atau perusahaannya masih ya memiliki tanggungan macam-macam? Lihat apa penyebabnya. Kalau memang penyebabnya secara syar'i bisa diterima, ya tentu tidak masuk ke dalam kedzaliman. Ya, dan ketika si milik perusahaan itu tidak sanggup memberikan gajinya, hendaklah dia menyampaikan apa alasannya dan minta maaf tentunya. Dan selanjutnya juga apa? Juga memberikan kepastian. Ya. Tapi kalau dia tidak membayar gaji tersebut tanpa sebab, kelalaian, kesengajaan yang dilakukan, tentu ini adalah sebuah kedzaliman. Ya, sebuah kedzaliman. Karena gaji itu diberikan ya sesuai dengan kesepakatan yang ada. Ya, kalau dalam hadis setelah keringatnya kering. Ya, ini enggak berkeringat Pak Ustadz, karena kerjanya di dalam AC misalkan. Itu kan dohir ya. Artinya itu sudah kesepakatan setiap tanggal sekian diberikan. Ya, mungkin maju mundurnya 1-2 hari itu bisa dimaklumi, tapi kalau sampai bulan berikutnya harus ada keterangan, harus ada penyampaian kepastian ya. Ya, sebab itu akan terkait dengan keperluan dan kebutuhan orang lain. Demikian Allahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban serta nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi pemirsa dan pendengar Radio Roja yang ingin bertanya langsung perihal pembahasan ini, silahkan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa? Dengan Abu Alif di Bau-Bau. Silakan Abu Alif pertanyaannya. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang ingin saya tanyakan, sekarang kan sudah ada himbauan dari pemerintah untuk boleh sholat kembali di masjid Ustaz. Tetapi masjid yang berada di kampung anak itu Ustaz, jamaahnya tidak menggunakan protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan memakai masker. Apakah saya harus ikut sholat berjamaah bersama mereka atau bagaimana Ustaz? Dan kalau saya tidak sholat di masjid, bagaimana hukumnya? Demikian Ustaz yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, baik. Yang perlu menjadi perhatian kita adalah, ya, pertama terkait dengan sholat di masjid ini atau tidak sebelumnya, itu yang menjadi dasar adalah himbauan. Ya, himbauan itu memang punya definisi sendiri bagi pemerintah, bukan larangan. Dulu ketika dihimbau agar tidak sholat di masjid, ya sebagian masjid ditutup sehingga orang tidak bisa sholat tanpa melihat dan menilai kondisi daerah tersebut. Padahal pemerintah pun juga telah memberikan istilahnya zona, ada zona merah, zona kuning, zona hijau, dan alhamdulillah, ya kalau kita lihat itu lebih banyak zona hijau, ya. Lebih banyak zona hijau. Ya, perbandingan yang ada, perbandingan orang yang sakit terkena virus ini, yang sembuh dengan yang meninggal, banyak yang sembuh. Katakanlah sekarang 30 ribu, yang sembuh 8 ribu, hampir 9 ribu, hampir 10 ribu bahkan. Sudah 30% lebih. Ya, yang meninggal 6%. Itu pun penyakit bawaan banyak. Nah, sekarang dihimbau agar sholat di masjid, masih aja tidak ada yang tidak sholat dengan alasan, ya, orang apa namanya, tanpa gejala dan seterusnya. Ya. Nah, dengan kondisi seperti ini dihimbau ke masjid lagi, silahkan. Maka kalau memang kita para jemaah berada di zona hijau dan itu sudah ditentukan dan diterangkan seperti di sebuah perumahan, ya, yang kita kenal dengan siapa, dan kemudian juga ada masa inkubasi, ini semua kan informasi kita dapat dari ahlinya. Ya, seperti inkubasinya 14 hari, 7 hari itu sudah ada semacam penolakan bagi kita yang punya imun yang kuat. Imun dan iman tidak bisa dipisahkan, ya. Iman itu akan meningkatkan imunitas, insya Allah seperti itu. Nah, setelah masa inkubasi 14 hari sudah selesai, dan kita di sebuah perumahan misalkan, kita tahu itu, ya. Nah, kalau yang zona-zona seperti itu, ya, silahkan lakukan, ya, sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ya, inna dina yusrun walan yusada dina hadun illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu. Agama itu mudah, ya, tidak ada orang yang memberat-beratkan agama kecuali tidak akan mampu. Maka kerjakan agama itu fasaddidu, sesuai dengan ketentuannya. Kalau memang tidak bisa, yang mendekati. Nah, kalau yang sudah Bapak misalkan, yang di bau-bau di daerah Bapak itu sudah tahu tidak ada orang yang kena, dan kita kenal di situ semua, di kampung itu, di perumahan itu, ya kita jalankan secara normal, ya, secara normal. Tapi kalau memang kalau misalkan, ya, istilah OTG kita, barangkali, ya, banyak yang mempersoalkan dengan istilah OTG. Masih banyak perumahan-perumahan atau kampung-kampung yang memang zona hijau, ya. Nah, oleh sebab itu silakan berjemaah bersama kaum muslimin di masjid. Karena itu meningkatkan iman, ya, meningkatkan iman, dan meningkatkan iman akan meningkatkan imun, insya Allah, ya. Yang namanya penyakit menular, la adwa wala tiyarata, tidak ada penyakit menular, ya, pada hakikatnya. Dan kalau Allah Ta'ala menghendaki, dengan keimanan dan ketawakalan kita kepada Allah Ta'ala, insya Allah tidak akan terjadi itu, ya. Dan kecuali memang daerah merah, ya, masih merah, ya. Dan itu yang memvonis, memberikan keterangan merah, kuning, dan hijau, kan pihak yang berwenang, pihak terkait, ya. Kalau emang merah, kemudian dipersilakan untuk sholat, ya silakan protokol-protokol tersebut. Mala yudraku kullu, la yudraku jullu. Apa yang tidak bisa diambil semua, jangan ditinggalkan semua. Ya, ada fatwa seperti itu. Fatwa maksudnya ada jaraknya. Namun yang sudah hijau, yang tadinya kuning jadi hijau, merah jadi kuning, kuning jadi hijau, atau memang dari awal hijau, kita tidak ada yang kena. Kenapa kok masih pakai perasaan ini, jangan-jangan inilah yang akan membuat, ya, orang itu ketakutan, dan rasa takut inilah yang terkadang, ya, justru malah membuat daya imunitasnya menurun dan berkurang, ya. Oleh sebab itu, mari kita semua mohon kepada Allah Ta'ala, jadikan sarana, ya, rumah Allah Ta'ala untuk apa? Mohon agar Allah Ta'ala mengangkat wabah ini. Jadi jawabannya, kalau Bapak berada di daerah yang hijau, memang sudah ditetapkan ini hijau, dan memang belum pernah ada yang kena di situ, dan kenal orang-orangnya, ya, silahkan jalankan sesuai dengan yang normal, ya, sholat seperti biasa. Seperti itu. Allahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan, saya terima kasih atas jawaban dan nasihat yang bermanfaat. Semoga dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kami berikan kesempatan kembali untuk Anda yang ingin menghubungi kami via telepon di 0218236543. Kami berikan kesempatan satu lagi untuk telepon terakhir sebelum kami akhiri program acara ini. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Dengan Pak Taufik dari Tangerang. Pak Taufik, silakan pertanyaannya langsung. Iya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya. Saya sudah sesuai dengan tema, saya sudah melaksanakan sholat, saya sudah berdoa, semua sunnah-sunnah saya lakukan. Mm-hmm. Kemudian saya sudah innallaha ma'asyobirin, melaksanakan segala sesuatunya dengan sabar dan sebagainya. Nah, usia saya sekarang 65 tahun. Nah, tapi saya masih ada ganjalan di dunia. Itu banyak hutang piutang yang belum selesai, tapi satu persatu sudah saya bayarkan. Apa resep yang terbaik di samping saya melaksanakan istikharah, taubat, kemudian puasa, kemudian saya beranggapan baik kepada sesama umat? Apa kira-kira resep yang terbaik dari Pak Ustaz agar kami nanti kalau menghadap Allah dengan husnul khatimah? Demikian Pak Ustaz. Ya. Terima kasih ya Pak atas pertanyaannya. Kepada Ustaz kami persilakan, sekaligus mohon ikhtitamnya, silakan. Baiklah, kepada Bapak yang bertanya, semoga Allah Ta'ala senantiasa memberi petunjuk kepada kita, kepada Bapak, kepada semua para jemaah, para pemirsa, agar diberikan kekuatan untuk bisa beribadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah. Dan ibadah diterima oleh Ta'ala. Perbanyak baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah saya, tolonglah saya agar selalu bersyukur kepadamu, agar selalu mengingatmu, berzikir, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan sebaik-baiknya. Kita mohon pada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, ya. Kemudian mohon kepada Engkau rizki yang halal, dan mohon kepada Engkau agar ibadah semua diterima, tidak ditolak, tidak dihapus, ya, tidak sia-sia. Namun urusan dengan manusia, ya, maka memang harus selalu apa diselesaikan dengan sesama manusia itu. Kalau kita tidak selesai dan orang itu tidak menghalalkan dan kita tidak tahu kalau kita tidak minta menghalalkan, maka tentu akan berhadapan di hadapan Allah Rabbul Alamin dengan orang tersebut, dan yang menjadi taruhannya adalah amal-amal yang kita lakukan. Sementara yang kita lakukan amal ibadah, kita tidak tahu apakah itu diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma beliau mengatakan, seandainya aku tahu satu sujud yang aku lakukan diterima oleh Allah, maka kematian tidak aku khawatirkan. Ini seorang sahabat Abdullah bin Umar yang betul-betul teguh dalam menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau harap-harap cemas, ya, dan beliau mengatakan, seandainya aku tahu, berarti memang tidak tahu. Satu sujud, bukan satu sholat, satu sujud diterima oleh Allah Ta'ala. Ya, nah, oleh sebab itu kita harus harap-harap cemas dalam kita beribadah dengan Allah Subhanahu wa taala, al-khaufur raja wal mahabbah. Adapun dengan sesama manusia, maka tidak bisa seperti itu. Kita harus tetap mohon kehalalannya. Baik urusan darah, urusan harta, urusan kehormatan. Kullul muslim 'alal muslim haram damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Roh muslim, setiap muslim haram, ya, satu sama lain darah, harta dan kehormatannya. Sebagai penutup, kepada pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, saya, saudara, semuanya, mari kita senantiasa memohon taufik pertolongan Allah Rabbul Alamin. Lillahi ta'ala, karena Allah, fillah sesuai dengan petunjuk Nabi, sesuai dengan sunnah, dan kita yang ketiga billah, minta pertolongan kepada Allah. Kenapa? Karena apa yang kita perbuat tidak lepas dari pertolongan Allah. Yang kita lakukan merupakan nikmat Allah. Makanya kata Nabi, Nabi bersabda, Allah berfirman, ya ibadi innama hiya a'malukum usiha lakum thumma wafikum iyaha, wa man wajada khaira falyahmadillah, wa man wajada khaira dhalik fala yalumanna illa nafsah. Wahai hamba-hambaku, itulah amal-amalmu, aku hitung untukmu, aku balas untukmu. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan dari amal itu, hendaklah memuji Allah, karena itu nikmat Allah. Dan barang siapa tidak mendapatkannya demikian, janganlah mencela, kecuali hendaklah dia mencela dirinya. Kenapa saya kok begini? Kenapa saya kok terlambat sholat berjamaah? Kenapa saya tidak berjamaah? Kenapa saya begini? Kenapa? Ah, itu. Ya, demikian. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita. Wa jazakumullah khairan kepada ikhwan yang ada di studio atas kebersamaannya, dan juga ikhwan yang ada di sini. Semoga kepada pemirsa, semoga Allah Ta'ala senantiasa memberi hidayah kepada kita. Banyaklah kita berdoa, terutama di zaman-zaman yang penuh dengan ujian. Banyak kita kembali kepada Allah, minta kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, mohon dilindungi dari berbagai macam fitnah yang ada. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.